Diturutin ya. Spesial buat semuanya Pakem yang suka banget sama lagu ini. Mas Gary, kira-kira seiring ya? Insya Allah. Buat Pakem semuanya, ibu-ibu requestnya ngantri ya. Yang request lagu Pakem. Bye. Yesus.